Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Kemarin kita membahas al-i'rab wal bina. Abu Asy'ari bisa menyebutkan i'rab itu apa maksudnya? Di maknanya aja, maknanya gimana? Maknanya i'rab itu perubahan di akhir kata. Dikarenakan ada perbedaan awamin di dalamnya. Penyebab. Contohnya, Abu Umar bisa mencontohkan. Contohnya adalah Ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Itu mana perubahannya? Perubahannya dari huruf dal dari kata Muhammadan. Yeah. Dari harokatnya tanwin harokat doma doma tanwin kata tanwin kemudian kata tanwin, ya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Wami seluhu ini contoh apa seperti kemarin, ini contoh tentang apa i'rab perubahan di akhir kata. Kalau kemarin kita membaca contoh pak isim ya, yang berubah harokat pada isim. Sekarang yang berubah harokat pada fiil. Wa mislu al fi'lul mudhari. Contoh yang seperti kemarin adalah fiil mudhari. Contoh pada fiil mudhari. Kemarin pada isim. Nahwu contoh yadhabu zaitun. Yadhabu. Ini yadhabu fiil mudhari. Paknya di dhamma marfu. Yad Abu Zaidun. Zaid pergi. Fayad Abu. Yad Abu fi'lun mudhari'un. Yad Abu fi'il mudhari' marfu'un. Marfu. Kenapa marfu? Li tajarrudihi an amilin. Karena kosong atau sepi dari amil, dari penyebab. Yak tadi nasbahu, penyebab yang menyebabkan, yang mengharuskan dia harus dinasob. Jadi fi'il mudhari ini dia dhamma, dia marfu, karena tidak ada amil di depannya yang bisa merubah dia jadi fathah. Au amilun, au amilin atau amil penyebab yak tadi jazmau, yang bisa menyebabkan dia itu jadi sukun. Tidak ada yang merubah fathah atau sukun, sehingga ya tabu ini disebut fi'il mudhari marfu. Fa in dakhala alaihi amilun, jika masuk padanya sebuah amil, sebuah penyebab, yak tadi nasbahu, yang dia mengharuskan atau menyebabkan jadi nasab, jadi fathah, taghayyara halu akhiri, maka keadaan akhirnya berubah. Taghayyara berubah. Minar rafi ilan naswi, dari marfu menjadi nasab. Nahwu lan yad aba zaidun. Ini asalnya yad abu zaidun, banyak di doma. Di sini menjadi lan yad aba zaidun. Zaid tidak akan pergi. Baknya berubah jadi fathah yang tadi doma. Ini fathah kenapa? Karena ada kemasukan lan, sehingga berubah keadaan yang asalnya dhamma jadi fathah. Yadhabu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Yadhabu ini fi'il mudhari', dia mansub, dia di fathah karena ada lan. Wa in dakhala 'alaihi 'amilun ya akhar yaqtadi jazmau taghayyara halu akhiri minan nasbi ila jazmi. Dan jika masuk pada fi'il mudhari tersebut sebuah amil lain, amil yang lain yang tadi jazmau, yang mengharuskan, yang menyebabkan dia itu harus jazm. Taghayyara halu akhiri, maka keadaan akhirnya berubah. Minan nasbi ila jazmi, dari mansub ila jazmi ke majzum, yang asalnya fathah jadi sukun. Nahu contoh, tadi dimasukin lan, sekarang lam. Lam yadhab zaitun, yadhab banyak disukun karena ada lam. Zaid belum pergi. Kalau tadi lan yadhab, Zaid tidak akan pergi. Kalau ini lam yadhab, Zaid belum pergi. Fa yadhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Yadhab ini fi'il mudhari' majzum, dia disukun bilam karena ada lam. Paham ya? Jadi perubahan namanya i'rab itu perubahan akhir suatu kata, bisa pada isim atau kata benda, bisa pada fi'il kata kerja. Sampai sini insyaallah tidak ada masalah. Sekarang kita lanjutkan wa qawluhu lafdan au takdiran. Tadi pada ucapan penulis al-i'rab itu taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir kata, lihtiwala fil awamil, karena beda perbedaan yang masuk padanya, penyebab yang masuk padanya. Alaiha padanya lafdan, baik secara lafaz. Jadi perubahannya itu kelihatan pada lafaznya, dari dhamma fathah kasrah. Au takdiran, atau dia itu tidak kelihatan. Sebenarnya dia berubah tapi enggak terlihat. Nah, ini nanti kita bahas. Maknahu, makna maksudnya laf dan au takdiran, maknanya anna hadat taghyira alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasimu ila qismain. Maknanya yaitu bahwasanya perubahan ini yang terjadi fil ismi, terjadi pada isim, wal fi'li dan terjadi pada fi'il, yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Jadi perubahan pada fi'il dan isim itu ada dua macam. Ahaduma lafzi, yang pertama secara lafzi, cara lafaz, cara tertulis nampak. Wasani takdiri, yang kedua tidak nampak, dia ditakdirkan. Nah, sekarang kita bahas secara lafaz. Fa'amal lafzi, adapun secara lafaz, maksudnya secara lafaz apa? Wawa ma yadharu fi akhiril kalimah isman kanat au fi'lan. Secara lafaz yaitu ma yadhar, apa yang nampak fi akhiril kalimah, pada di akhir kata, isman baik pada isim, kanat au fi'lan, atau terjadi pada fi'il. Kama taqaddam fi kullin min zaid wa yadhab, sebagaimana telah lewat pada masing-masing zaid dan yadhab. Tadi kan kemarin pada zaid juga nampak dari dun dan din, kelihatan dhamma fathah kasrah. Begitu pula pada fi'il yadhabu, yadhaba, yadhab, ini nampak. Sehingga ini disebut lafzi, nampak secara lafaz nampak. Wa ma takdiri, nah ini yang perlu kita butuh apa, konsentrasi agak lebih. Kalau lafzi tadi kemarin dan tadi itu bisa kelihatan, bisa mudah dicerna, mudah dipahami. Sekarang takdiri, fawa ma la yadhar fi akhiril kalimah, apa yang tidak nampak pada akhir kata tersebut. Jadi dia berubah tapi tidak nampak. Sebenarnya dia awalnya dhamma, enggak kelihatan dhamma. Dia berubah jadi fathah tapi tidak kelihatan fathah. Dia berubah jadi kasrah tapi tidak kelihatan kasrah. Ini wa innama yakunu manwiyan fiha, sesungguhnya dia itu diniatkan padanya, dan niatnya doma tapi enggak kelihatan doma, atau niatkan diniatkan dia itu berupa fata tapi enggak kelihatan. Ini wawa ala salah satu kesam dan takdiri, ini ada tiga macam takdir, itu tiga macam. Jadi yang pertama apa, ta'adur takdiri itu ada tiga ya, itu karena yang pertama ini al awal ma yuqaddar li ta'adur, apa yang dia ditakdirkan karena apa, adanya udur, diberi udur, diberi apa, kenapa kok diberi udur, karena ini isim-isim yang diakhiri alif. Jadi lita adur kenapa? Karena alif hanya senang menerima sukun dan tidak senang dengan yang lainnya. Namanya alif itu kan gak pernah diharakati ya, dia mesti sukun, sehingga diberi udur. Sudah, kalau karena kamu senangnya itu ya udah, gak usah dipaksa-paksa kasih doma atau fatah atau kasroh. Nah ini untuk alif dikasih udur. Wadalika pada apa diberi udur, fi kullismin mu'rabin akhiruhu alif lazimah, terjadi udur itu pada setiap isim yang mu'rab, setiap isim yang mu'rab bukan mabni ya, yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berupa dhamma, fathah, kasrah. Akhiru alif lazimah, setiap isim yang diakhiri dengan alif, qablaha fathah, sebelumnya ada fathah, sebelum alif ada fathah, itu menunjukkan kalau setelah fathah berarti alif ya. Wa yusamma maksuron, dan disebut isim maksur. Jadi setiap isim maksur itu diakhiri dengan alif, sehingga disebut alif maksurah, alif bengkong. Ka al-fata, al-fata. Setelah ta di situ apa? Ada alif. Di situ alif maksur. Setelah sebelum alif kan tanya di fathah ya. Itu tanda kalau setelah ta itu alif, tandanya karena tanya di fathah. Jadi tanda kalau bentuk seperti itu alif karena sebelumnya fathah. Karena ada nanti apa? Misalkan fi'il. Fi'il dia itu belakangnya seperti ini. Tapi kita perhatikan sebelumnya fathah apa kasrah. Kalau fathah itu berarti di alif. Kalau kasrah berarti ya. Tapi ini sekarang kita membahas ini dulu ya. Membahas dia diberi udur karena diakhiri dengan alif. Isim atau kata benda dia diakhiri dengan alif, maka dia diberi udur, disebut isim maksur. Al-fata diakhiri dengan alif bengkong. Wal-huda setelah dal ada alif bengkong. Wal-aso, aso. Fata apa? Pemuda. Al-huda petunjuk. Al-aso tongkat. Manah mudalik dan semisalnya. Disebut maksur kenapa? Karena dia itu mamnu tercegah min duhuri haraka, dinampakkan haraka. Jadi dia disebut maksur karena dia tercegah dinampakkan harakat padanya. Nah sekarang kita bahas watuqad daru alaihi jami'ul harakati, ditakdirkan pada ini, pada alif maksur seluruh harakat. Jadi sebenarnya dia doma, dia takdirnya tidak kelihatan. sebelumnya dia fathah tapi tidak kelihatan, sebelumnya kasrah tidak kelihatan. Nah ini nahwu contoh ja'a al-fatah. Al-fatah ini kan sebenarnya dhamma karena dia fa'il, namanya fa'il apa? Marfu'un, fa'ilun marfu'un. Ja'a al-fatah, pemuda itu datang. Seperti kemarin apa? Ja'a Zaidun, Zaidun dalnya dhamma. Kalau al-fatah tidak kelihatan. Nah ini al-fatah sebenarnya dia dhamma enggak terlihat. Ra'aitu al-fatah, aku melihat pemuda. Al-fatah di sini sebenarnya dia mansub tapi tidak kelihatan fathahnya karena ada alif. Wa maratu bil fatah, aku melihati seorang pemuda. Bil fatah sebenarnya dia kasrah karena ada alif di akhir kata tersebut sehingga tidak nampak kasrahnya. Nih al-fatah fil misalil awal, fatah pada contoh yang pertama. Mana ja'a al-fata, ini contoh yang pertama. Ja'a al-fata, al-fata fa'ilun marfu'un, dia itu fa'il, fa'il pelaku atau subjek. Marfu'un dia di rafa, fa'il mesti marfu. Wa alamatu rafi ad-dhammah muqaddarah, tanda marfu'nya dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak nampak. Alal alif, di atas alif. Ya, kalau kemarin kan nampak domanya, sekarang ini tidak nampak. Kenapa? Mana amin duhuria at-ta'adzur, dia tercegah. Mana tercegah min duhuria, dari ditampakkan harokatnya at-ta'adzur karena udur. Jadi namanya alif kan gak pernah ada harokannya. Kita perhatikan dalam Al-Quran pun semua alif gak ada alif harokannya. Yang ada harokannya itu hamzah. Jadi alladhi, alladhi alif lam da, alladhi alifnya kan gak ada harokannya. Semua alif tidak ada harokannya sehingga dikasih udur. Wa fil misalisani, contoh yang kedua, mana ra'aitu al-fata, ra'aitu al-fata, aku melihat pemuda. Al-fata di sini apa? Maf'ulun bih, sebagai maf'ul, sebagai objek. Mansubun, maf'ul mesti mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah muqaddarah, tanda mansubnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang tidak nampak. Alal alif, di atas alif. Mana amin duri at-ta'adzur, dia tercegah dari ditampakkan karena adanya udur. Wa fil misalis salis, contoh yang ketiga, majrurun, yang ketiga marah, marartu bil fatah, bil fatah, dia ada bah sehingga al-fatah majrur. Majrur dia sebenarnya harusnya dikasrah. Wala mada jari al-kasrah, tanda jarnya, tanda majrurnya dikasrah. Al-muqaddarah, yang tidak nampak. Al-alif, di atas alif. Mana amin duhuria at-ta'adzur, dia tercegah karena tidak ditampakkan karena adanya udur. Ini yang perlu kita perhatikan apa? Setiap isim yang diakhiri alif maka dia apa, tidak ditambahkan karena udur. Jadi kalau nanti ditanya kenapa ada udur, karena dia diakhiri alif. Nah isim, isim ini kenapa kok enggak kelihatan, karena diakhiri dengan alif. Paham ya? Jadi ini di sini cara mengirobnya. Ja'a al-fatah, al-fatah, ja'a al-fatah. Al-fatah ini dia sebagai apa kedudukannya? Dia sebagai fa'il. Fa'il kenapa? Fa'il mesti marfu. Mana tanda marfu-nya? Alamatu rafi dhammah muqaddarah. Nah, kenapa kok dhammah muqaddarah? Kenapa domanya tidak kelihatan? Domah mukadara alal alif. Dia tidak nampak pada alif kenapa? Mana aminduri atau adur. Dia tercegah karena adanya udur. Tercegah tidak ditampakkan karena adanya udur. Namanya alif tidak pernah diharokati sehingga dia diberi udur. Nah, sampai sini masih paham atau bingung? Gimana Abu Asyari? Jawab, paham ya? Nah, ini tadi pada isim ya. Isim yang diakhiri alif. Sekarang contoh pada fi'il. Fi'il juga bisa diakhiri dengan alif. Wa mislu al-fi'lul mudhari al-mu'tal bil alif. Contoh yang diberi udur adalah fi'il mudhari al-mu'tal yang ada huruf ilatnya bil alif. Huruf ilatnya apa? Berupa alif. Huruf ilat itu ada tiga ya. Alif, wawu, ya. Ini tiga huruf penyakit. Bahasa kita ilah, ilat itu penyakit. Nah, tiga huruf ini alif, wawu, ya. Ini disebut huruf ilah, huruf ilat, huruf mu'tal. Nah, ini fi'il mudhari yang dia diakhiri huruf ilat. Huruf ilatnya berupa alif. Jadi nanti apa namanya huruf ilat ini kan huruf penyakit. Ini nanti kalau dia dimasuki huruf penjazm, misalkan dimasuki lam, dia jazmnya apa? Dibuang huruf ilatnya. Namanya penyakit dibuang. Lam. Di sini kita contohkan pada apa contohnya apa? Yakhsha. Fi'il mudhari yakhsha artinya apa? Takut. Khasyya yakhsha. Yakhsha ini takut. Khasyatullah, khasyatullah takut pada Allah. Khasyya. Khasyya yakhsha. Yakhsha artinya takut. Yas'a, yas'a berusaha. Sa'a yas'a. Wa yardo, rido, rela. Yardo. Jadi tiga fi'il ini, tiga kata kerja ini diakhiri dengan alif. Wa nahwu dzalik dan semisalnya, semisal dari tiga ini. Nah, ini kita perhatikan kan sebelum alif di fathah semua ya. Ya yakhsha, misalnya fathah. Yas'a, ainnya fathah. Yardo, dohnya di fathah. Ini menunjukkan dia itu alif. Nanti ada yang seperti ini, dia itu ya. Jadi kita perhatikan pada harokatnya. Kalau fathah berarti alif, kalau sebelumnya kasrah berarti ya. Wa tuqaddar 'alai dhammah wal fathah faqat. Nah, ini juga kita harus perhatian. Dia muqaddarah, dia tidak ditampakkan hanya pada dhammah sama fathah. Beda tadi ya. Kalau pada isim al-fata, al-huda, wal-aso, ini seluruh harokat baik dhammah, fathah, kasrah seluruhnya tidak kelihatan. Untuk alif seluruhnya tidak kelihatan. Kalau untuk ini, untuk pada fi'il alif pada fi'il ini hanya pada dhammah sama fathah. Contoh, yakhsha zaitun rabbahu. Yakhsha zaitun rabbahu. Zaid takut kepada Rabbnya, kepada Allah. Yakhsha ini fi'il mudhari marfu. Dhammahnya tidak kelihatan. Contoh yang fathah, walan yakhsha adullahu, dia tidak akan takut terhadap musuhnya. Yakhsha, lan yakhsha, dia sebenarnya fathah ya, tapi tidak nampak ya. Sya-nya di fathah ini bukan harokannya, harokannya pada alifnya, alifnya tidak nampak. Fayasya fil misalil awal, yasya pada contoh yang pertama, mana yasya zaitun rabbahu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Yasya zaitun. Zaitun takut. Zaid subjek, yasya predikat, fi'il, kata kerja. Fi'il mudhari' marfu. Yasya ini marfu. Kan padahal enggak kelihatan ya dhamma atau fathah atau kasrah. Dia marfu. Li tajarrudi 'anil nasib wal jazim, karena kosong atau sepi dari apa penasab perangkat-perangkat yang merubah jadi fathah. Wal jazim dan penjazem atau perangkat-perangkat yang merubah jadi jazem. Wa alamat rafi ad-dhammah muqaddarah. Tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan, yang tidak nampak. Alal alif, di atas alif, mana min duriyah at-ta'adur. Nih, dia tidak nampak karena udur. Paham ya? Sama. Untuk isim sama fi'il sama-sama karena ada udur. Bedanya apa? Kalau isim tadi seluruh harokat, baik dhamma, fathah, kasrah. Kalau fi'il hanya pada fathah dan dhamma. Wa fil misalisani mansubun bilan. Pada contoh yang kedua, mana lan yaksha aduwahu. Lan yaksha, kemasukan harfu lan. Fil misalisani mansubun bilan. Dia mansub, dia di fathah karena ada lan. Alamatu nasbihi al fathah al muqaddarah. Tanda mansubnya dia fathah muqaddarah, fathah yang disembunyikan. Alal alif, di atas alif, mana min duriyah at-ta'adur. Dia tidak nampak karena adanya udur. Nah sekarang, wa makna ta'adur. Makna ta'adur apa itu? Annal alif la takbal harokata aslan likaunia mulazimatan lisukuni. Karena alif, anal alif, bahwasanya alif la taqbalu al harakah, tidak menerima harokat sama sekali. Aslan, pada asalnya. Ya, alif itu tidak menerima harokat pada asalnya. Likaunia mulazimah, karena dia senantiasa lisukuni, disukun. Ya, sampai sini. Ada yang perlu ditanyakan? Tadi kan untuk fi'il mudhari' kan yang dikira-kirakan ketika dia marfu' sama nasab. Ketika jazm dia muncul karena memang asalnya dia sukun mungkin itu ya. Kalau dia di jazm alifnya dibuang. Oh, dibuang. Yang tadi karena penyakit, penyakitnya dibuang. Jadi, kalau kemasukan lam, lam yaksha, setelah sya enggak ada alif, alifnya dihilangkan. Lam yaksha illallah, tidaklah dia tidaklah takut kecuali karena Allah. Kenapa tidak ada majrur? Karena fi'il itu tidak pernah dikasrah. Insyaallah nanti ada pembahasannya. Jadi kalau isim itu bisa marfu, mansub, majrur, tapi tidak ada jazm. Ini isim marfu, mansub, majrur, tidak ada jazm. Sedangkan fi'il marfu, mansub, majzum, tidak di majrur. Jadi fi'il tidak kasrah, isim tidak sukun. Ini nanti setelah ini, pembahasan bab setelah ini. Nanti ada isim itu dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tapi tidak di jazm. Ini isim. Kalau fi'il yang tidak bisa majrurnya, jadi fi'il tidak pernah di kasrah. Kalau isim tidak pernah di sukun. Gimana? Dilanjutkan keberatan apa enggak? Ini setelahnya ini pembagian kedua. Tadi kan ada tiga pembagian, ada tiga macam. Jadi dia takdir, takdirnya itu ada tiga. Yang pertama ini ta'atur karena alif. Yang kedua ini apa? Asikol karena dia ya. Asikol itu berat. Gimana? Lanjut? Masih mampu? Butuh konsentrasi lagi. Satu lagi. Jawab kuat. Merosaknya bisa enggak? Kalau masih mampu, kita teruskan. Yang kedua, Al-Qismus Tsani, pembagian yang kedua. Yang pertama tadi ta'dur karena ada alif. Ini yang kedua, ma yuqaddar lis-siqal. Dia ditakdirkan, dia tidak dinampakkan karena siqal, berat. Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiru ya sakinah. Yang demikian itu terjadi pada setiap isim yang mu'rab yang bisa berubah-ubah harakatnya. Dhamma, fathah, kasrah. Akhiruhu diakhiri apa? Ya sakinah. Setiap isim yang diakhiri ya. Kalau tadi ta'adur diakhiri alif, ini diakhiri ya. Maksurun maqobla. Dia di kasrah apa yang sebelum ya. Wa yusama mangkuson. Maka dia disebut mangkus. Dia disebut isim mangkus. Kalau tadi isim maksur diakhiri alif, ini isim mangkus, isim yang diakhiri ya. Al-Qadi. Al-Qadi nih. Seperti Al-Qadi yang tadi tak terangkan. Kita perhatikan Al-Qadi sama tadi apa? Al-Fata. Al-Fata sebelum alif bengkong di fatha, Al-Fata. Beda dengan Al-Qadi sebelum ya di kasra. Karena kalau di sini kan ada titiknya ya. Al-Qadi ada titik ya. Al-Fata tidak ada titiknya. Nah, nanti ada kitab berbahasa Arab sama-sama dia ada titiknya, Al-Fata, Al-Qadi. Ini untuk membedakan kalau ya sebelumnya di kasrah. Ini di sini makanya disebutkan maksurun maqoblah. Sebelumnya di kasrah. Seperti Al-Qadi. Al-Qadi apa? Hakim. Ad-da'i. Da'i. Orang yang menyeru, orang yang mengajak. Ar-rami, orang yang melempar. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu. Wa tuqaddaru 'alaihi harakatan faqat. Takdirnya pada ini, pada isim mangkus hanya dua harakat saja. Wa ma ad-dhammah wal kasrah. Dhammah dan kasrah. Ini yang perlu diperhatikan juga. Kalau tadi alif pada isim semua harakat, fi'il pada apa yang maksud tadi hanya dhamma sama fathah. Nah, sekarang untuk ya yang isimnya, isim dia dhamma sama kasrah. Wa ma ad-dhamma wal kasrah. Dhamma sama kasrah saja ketika takdirnya. Nahwu ja'a al-qadi. Al-qadi. Ini Al-Qadi sebenarnya dia dhamma marfu sebagai fa'il tapi tidak kelihatan. Wa marartu bil qadi. Bil qadi. Ada huruf jar ba bil qadi. Dia sebenarnya kasrah tapi enggak kelihatan pada ya-nya. Fal qadi mi fil misalil awal pada ja'a al-qadi apa sebagai fa'ilun. Al-Qadi fa'il. Marfu'un dia marfu. Wa alamatu rafi ad-dhammah muqaddarah. Tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan, tidak ditampakkan. Alal ya di atas ya. mana amin duria asikolu, tercegah dari ditambahkan karena sikol berat. Paham berat ya? Kalau untuk lidah kita mungkin mudah ya. Untuk iya itu mudah. Misalkan Suyono, iya-nya ada O, ada U. Sayu. Nah ini kita mengucapkan pun mudah. Misalkan Ja'a Al-Qadiyu, mudah. Tapi untuk orang Arab itu berat. Suruh yu, suruh monyong itu susah. Ja'al al-qadiyu, mereka enggak mau. Berat. Kalau berat ditinggalkan aja. Nah, ini. Sehingga Ja'al al-qadi, ya, enak. Enggak, mulutnya enggak usah dimonyongkan, sudah cukup. Ja'al al-qadi. Nah ini maksudnya asikol seperti itu. Berat pada mulut mereka, pada apa lidah orang-orang Arab. Kalau kita orang Jawa, apa-apa mudah, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sekarang itu tadi yang doma ya. Sekarang wafisani yang kedua. Yang kedua mana contohnya? Marortu bil qadi, majrurun bil ba. Dia majrurnya karena ada ba. Walamatu jari al kasroh muqaddar. Tanda jarnya itu kasroh yang disembunyikan, yang tidak dinampakkan. Alal ya di atas ya, mana amin duriyah asikol. Dia tercegah dari ditampakkan karena sikol, karena berat. Bil qadi yi. Yi itu juga berat bagi mereka. Enggak tahu. Mereka yang membuat kalimat tersebut ya kita apa? Manut saja. Kita bukan orang Arab, jadi kita enggak bisa apa? Ngeyel. Wow, bagiku mudah. Aku tak lafadkan. Enggak bisa. Kita orang Jawa manut sama orang Arab. Orang Arab bilang sikol ya sikol, berat ya berat. Enggak ada tawar menawar. Sekarang wamal fathatu, adapun fathah, fa innaha tadharu fihi li khiffatiha. Adapun fathah sesungguhnya nampak padanya. Fathah itu nampak pada fiil, pada isim tersebut, fiil yang diakhiri ya, li khiffatiha, karena ringan. Nah kalau ya ringan, nahwu raaitu al-qadiya, aku melihat Al-Qadiya hakim. Fal-Qadi maf'ulun bi. Al-Qadi di sini maf'ul bi mansubun, jadi nasab. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhiri. Tanda mansubnya fathah dhahirah, fathah yang nampak pada akhirnya. Ini yang butuh kita perhatikan. Jadi ya hanya dua, dhamma sama kasrah. Sedangkan fathah tetap di fathah, tetap ditambahkan. Kemudian wa mislu al-fi'lul mudhari al-muqtal bil ya. Contoh yang diakhiri dengan ya adalah fi'il mudhari al-muqtal bil ya. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat. Huruf ilatnya apa? Ya. Fi'il mudhari yang diakhiri dengan ya. Nawu yak yakodi, dari kata kodo yakdi, isimnya tadi al kodi, kodo yakdi menetapkan, al kodi orang yang menetapkan, orang yang memutuskan, kodo yakdi memutuskan menetapkan, yukti memberi, akto yukti diakhiri dengan ya. Yahdi, ada yahdi, memberi petunjuk. Wana wudalik, contoh dan semisalnya. Wal mu'tal bil wawi, ini juga mu'tal yang diakhiri huruf ilat wawu. Jadi fi'il mudhari pada ini ada di akhir ya, juga ada yang di akhir wawu. Nahu, contoh yad'u wayarju wayasmu, yad'u, yarju, wa yasmu di akhir wawu semua wa nahwu dzalik dan semisalnya. Wa tuqaddar fi ma ad-dhamma faqat. Ini untuk fi'il mudhari yang diakhiri ya atau dhamma, hanya dom pada dhamma saja. Diakhiri ya dengan wawu, maka yang takdirnya apa? Dhamma saja. Nawu yad'u Zaidun ilal haqi wa yakdi bihi. Yad'u wawunya disukun, dia tidak bisa didoma karena berat. Yad'u susah. Misalnya yad'u, yad'u Zaidun ilal haqi. Zaid mengajak ilal haqi pada kebenaran, wa yakdi bihi dan memutuskan dengan kebenaran tersebut. Wa yakdi ya-nya disukun, berat untuk yakdiyu, berat. Tadi yad'u berat, yakdiyu juga berat. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazim. Yad'u ini apa? Fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudi 'anil nasib wal jazim, karena sepi atau kosong dari penasab dan penjazm. Wa 'alamatu rafi, tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah, dhamma yang ditakdirkan, dhamma yang tidak tampak. Alal wawi, di atas wawu. Mana amin duriyah as-sikol, karena berat, terjegah ditampakkan karena berat. Wa yakdi maktuf ala yadu. Yakdi ini apa? Maktuf, maktuf bahasa kita apa? Digandengkan, diikutkan. Ala yadu, yakdi ini ikut-ikutan yadu. Wal ma'tuf alal marfu, marfu mislu. Ma'tuf pada marfu, maka dia marfu seperti dia. Jadi namanya ikut-ikutan, yang depan marfu dia ikut marfu, yang depan apa mansub ikut mansub. Namanya orang ikut-ikutan, pengennya ngikuti terus, sama dengan yang diikuti. Wa alamatu raf'i ad-dhammah muqaddarah, tanda marfu'nya dengan dhammah yang tidak nampak. Alal ya, di atas ya. Mana midwar as-sikol, dia tercegah dari tidak nampak karena berat. Ini untuk fi'il yang diakhiri ya sama wawu, dia tidak nampak pada hanya pada dhammah. Wa amal fathah, adapun fathah, fa inna tadharu alaihima likhifatiha aidon. Adam fathah, maka dia nampak pada keduanya, nampak pada wawu atau pada ya, karena ringan. Nawu lan yada'uwa zaitun ilal batini wa yakdiya bihi. Lan yada'uwa zaitun, zait tidak akan mengajak ilal batil pada kebatilan. Wa yakdiya dan tidak akan memutuskan bi dengan kebatilan tersebut. Ya da'uwa, wawunya di fathah. Ya ketia, ya-nya juga di fathah. Ya da'u fi'lun mudhari kan mansub pun bilan. Ya da'u ini fi'il mudhari mansub. Dia di mansub bilan karena adanya lan. Ya da'uwa, wawunya di fathah karena ada lan. Alamatu nasbi al-fathah ad-dhahira, tanda mansubnya fathah yang nampak ala akhirihi, pada akhirnya. Wa mislu yakdi, dan semisal yad'u yaitu yakdi. Yakdi ini juga fi'il mudhari mansub bilan. Nah sekarang wa mana astiqal, makna berat apa? Annal ya wal wawa yakbalani al harakah walakinnaha sakilatun alaihima, bahwasanya ya dan wawu itu bisa menerima harakat. Beda dengan alif tadi. Alif dia sama sekali tidak menerima, sehingga diberi udur. Kalau ya sama wawu, dia sebenarnya bisa menerima, akan tetapi berat padanya. Ini maksudnya asikol. Mana? Ada pertanyaan? Jawab. Kalau belum ada, nganu apa dipending dulu. Ini kita ini sampai sini dulu ya. Dibuat murojaah. yang baik-baik. Benar-benar di murja'ah. Udur itu pada isim, apa pada alif. Alif pada isim seluruh harokat. Kalau fi'il pada apa tadi? Pada dhamma sama fathah. Sedangkan apa? Selain dhamma sama fathah, kenapa? Apalagi sekarang kalau ya itu sikol. Kalau pada isim dua harokat, dhamma sama kasroh. Dhamma sama kasroh ini mukaddarah, tidak nampak karena berat. Sekan fathah ditampakkan. Contoh pada fi'il yang di akhirnya dia tidak tampak pada apa? Pada dhamma. Pada dhamma saja. Sedangkan fathah dia juga ringan. Wallahu ta'ala a'lam.